Pernah aku punya seorang kawan, namanya lucu tapi cukup mengesankan. Ula badannya kecil dan kulitnya hitam, baik budi seperti seorang seniman. Ku ingat namanya Osi Hitam. Tetapi dia kini tak pernah lagi muncul kembali. Kabarnya dia telah lama pergi dan kini menjadi kiai. Oh si hitam kawanku sayang, walau kini kau tak pernah menjelang datang, tapi namamu selalu di dalam ingatan karena budimu baik seperti seniman. Dan kini menjadi kiai. Oh si hitam kawanku sayang, walau kini kau tak pernah menjelang datang, tapi namamu selalu di dalam ingatan karena budimu baik seperti seniman. Salamku padamu, oh si hitam. See you.